Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِي الدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ بَنِي آدَمْ secara umum dan muslim secara khusus di dunia ini adalah makhluk Allah Azza wa Jal yang pasti dan harus berinteraksi, bergaul dengan pihak lain. Tidak bisa hidup sendiri, tidak mungkin hidup sendirian dengan tanpa ada interaksi dengan pihak lain, dengan tanpa ada bergaul dengan pihak lain. Bani Adam manusia makhluk yang bergaul. Bani Adam manusia makhluk sosial. Bergaul dengan yang lain, memerlukan yang lain, berinteraksi dengan yang lain. Seorang muslim, bil khusus, juga demikian. Seorang talibul ilmi, dalam lingkungan tarbiyah, lingkungan ilmu, terlebih lagi. Mereka pasti akan bergaul dengan yang lainnya. Berinteraksi dengan yang lainnya. Berinteraksi dengan sesama Bani Adam. Sesama umat manusia. Bil khusus. Interaksi dengan sesama kaum muslimin. Wabil akhas. Berinteraksi dengan sesama thullabul ilmi. Sesama pencari ilmu. Ikhwan fillah, azakumullah, dalam Islam diberi bimbingan di dalam bergaul, dalam berinteraksi harus menampakkan adab Islamiyah, menampakkan adab-adab Islam, etika-etika Islam, norma-norma Islam. Adab inilah yang akan membedakan antara mukallaf dengan yang bukan mukallaf. Membedakan antara muslim dengan yang non-muslim. Membedakan antara muslim yang saleh, muslim yang baik, yang beretika, yang berakhlak, dengan yang bukan. Membedakan antara seorang talibul ilmi, dzu khuluqin hasan. Membedakan antara seorang talibul ilmi yang memiliki akhlak mulia dengan yang bukan. Sehingga dianjurkan dengan sangat kepada segenap kaum muslimin, secara khusus kepada segenap thullabul ilmi, untuk memiliki adab sopan santun, etika dalam bergaul. Adab ini barakallahu fikum merupakan tanda kebahagiaan dia, kesuksesan dia. Dengan adab dia akan meraih segala kemuliaan, segala keutamaan. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Madarijus Salikin pernah menyatakan, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih. Adab seseorang adalah tanda, alamat, bukti kebahagiaan dia dan suksesnya dia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Dan kurang adabnya seseorang, kurang adabnya seseorang, kurang ajarnya seseorang, itu merupakan tanda dan alamat kesengsaraan dia dan kebinasaan dia. Dia akan menjadi sosok yang berbahagia, yang sukses ketika memiliki adab. Dia akan sengsara, menderita, binasa dunianya, agamanya, ketika tidak punya adab, kurang ajar. Yusuf ibn Husain Ar-Razi rahimahullah juga mengatakan, disebutkan dalam Az-Zahabi dalam bukunya Siyar, kata Yusuf ibn Husain rahimahullah, bil adab tatafahamul ilma. Dengan adab kamu akan bisa memahami ilmu. Wabil ilmi yasihu lakal amal. Dengan ilmu amalmu menjadi sahih, menjadi benar. Wabil amali tanarul hikmah. Dengan amalan kamu akan menggapai hikmah, menjadi orang yang bijak. Wabil hikmati tafhamuz zuhda. Dengan hikmah kamu akan memahami makna kezuhudan. wa bizzuhdi tatruku dunia. Dengan sikap zuhud, kamu akan meninggalkan perkara-perkara dunia. Wa targhabu fil akhirah, dan engkau akan mengharapkan mencintai akhirat. Wa bidzalika tanalu ridallahi ta'ala, dan dengan itu semuanya kamu akan menggapai ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Semua tadi kuncinya pada adab. Engkau bisa memahami ilmu, bisa mengkaji ilmu dengan pemahaman yang benar, amalmu menjadi sahih, diterima oleh Allah dengan ilmu tadi, engkau menggapai hikmah sebagai orang yang hakim, yang bijak, dengan amal soleh yang kamu kerjakan selama ini, dengan sikap bijak, kamu akan zuhud dalam urusan dunia. Dengan zuhud, kamu akan meninggalkan perkara duniawi yang membinasakan, hanya menggapai akhirat, ujungnya nanti kamu menggapai ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kebaikan-kebaikan di atas, kuncinya adalah al-adab. Sehingga barakallahu fikum, di kalangan salafun salih, mempelajari adab perkara yang sangat penting. Karena hajat seorang muslim, hajat seorang talibul ilmi terhadap adab melebihi hajat dia terkait dengan ilmu itu sendiri. Dahulu kaum salaf kanu yata'allamun al-adab kama yata'allamun surat min al-Quran. Mereka dahulu mempelajari adab, belajar adab sebagaimana mereka mempelajari satu surah dari Al-Quranul Karim. Dalam pandangan mereka, mempelajari adab, menerapkan adab, sama pentingnya dengan mempelajari Al-Quranul Karim, kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Hajjaj ibn Arta'ah rahimahullah menyatakan, inna ahadakum ila adabin hasan ahwaju minhu ila khamsina haditha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian lebih membutuhkan, lebih memerlukan adab yang baik daripada 50 hadis. Ini menggambarkan adab itu lebih penting, jauh lebih diperhatikan dari semata-mata jumlah ilmu. Zakaria Lambari rahimahullah menyatakan, ilmun bila adab kanarin bila hatab. Ilmun bila adab kanarin bila hatab. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jismin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, cepat padam, cepat hilang. Ilmu dengan tanpa adab cepat hilang, kayak api menyala, gak ada kayu bakarnya. menyala sebentar, mati dia. Adab dengan tanpa ilmu seperti roh dengan tanpa jasad. Sehingga dua hal ini saling berkaitan dan harus diperhatikan oleh seorang muslim, terutama seorang talibul ilmi. Harus punya ilmu dan harus punya adab. Dengan adab ilmunya akan langgeng. Dengan adab ilmunya akan bermanfaat. Dengan adab ilmunya akan mengandung kemaslahatan untuk dia dan orang lain. Semata-mata adab dengan tanpa ilmu percuma. Adab harus dengan dasar ilmu. Adab bukan dengan semata-mata kebiasaan masyarakat. Adab dengan ilmu. Adab dengan tanpa ilmu diumpamakan seperti roh dengan tanpa jasad. Sehingga di kalangan salaf, dua-dua yang sangat dipentingkan, barakallahu fikum. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, qala li Makhlad ibnul Husain, pernah berkata kepada aku Makhlad ibn Husain, memberikan wejangan kepada Abdullah bin Mubarak. Isinya adalah, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Beliau mengatakan, kita-kita ini, mereka para ulama, para fuqaha, para imah, kita ini lebih perlu, lebih butuh banyak adab, banyak etika dibandingkan dengan banyak hadis. Ini salafun salih. Tanasuh, saling menasihati di antara mereka, para ulama dan para a'immah. Itu di kalangan para ulama. Mereka merasa harus lebih memperhatikan adab, etika. Lebih perlu, lebih butuh kepada banyak adab, banyak etika. Dibandingkan dengan semata-mata banyak ilmu. Apalagi orang seperti kita-kita ini. Lebih-lebih mementingkan yang namanya adab, menjaga adab, mengamalkan adab, melebihi ilmu yang dipelajari. Sehingga di kalangan salaf terdahulu, mereka menghadiri majalisul ilmi, majalisul ulama, majalisul fuqaha. Sebagian mereka datang untuk ilmu. Tapi kebanyakan mereka datang untuk mempelajari adab dari sang alim. Ibrahim ibnu Habib rahimahullah mengatakan, ayahku Habib ibnu Syahid, ayahku pernah mengatakan kepada aku, ya bunai, wahai anakku, i'til fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim Fa inna dzalika ahabbu ilayya laka min katsirin min al hadis. Wahai anakku, datanglah kepada para fuqaha, kepada para ulama, hendaklah kamu belajar dari mereka dan ambil dari adab mereka, akhlak mereka, budi pekerti mereka. Dua yang dinasihatkan. Ta'allam minhum, belajar ilmu dari mereka. Dan yang kedua, mempelajari, mengambil adab, akhlak mereka. Kata ayahku, kata Ibrahim, kata ayahku, fa inna dzaaka habbu ilayya laka min katsirin min al hadis. Sesungguhnya hal itu lebih aku cintai untukmu daripada hadis yang banyak. Lebih baik engkau mengambil adabnya para ulama, beradab dengan adabnya para ulama, berakhlak dengan akhlaknya para ulama, memiliki norma budi pekertinya para ulama. Itu lebih baik, lebih aku cintai, daripada kau memiliki ilmu yang banyak, hadis yang banyak, dengan tanpa adab. Dahulu Ali bin Madini rahimahullah dan yang bersama dengan beliau dari kalangan para ulama, yahduruna 'inda Yahya ibn Sa'id al-Qattan ma yuriduna an yasma'u shay'an illa an yanzuru ila hadihi wa samtih. Dahulu Ali ibn Madini rahimahullah dan yang selain beliau dari kalangan para imam, ini semua para ulama jarh wa ta'dil, para imam besar pada masanya, mereka dahulu menghadiri, mendatangi majlisnya Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Ma yuriduna yasma'u syai'an. Mereka datang bukan ingin mendengarkan sesuatu hadis dari beliau. Illa ayyanzuru ila hadihi wa samtih. Melainkan mereka hadir untuk melihat adabnya Al-Qattan, budi pekertinya Al-Qattan, etika-etika, norma-normanya Al-Qattan, akhlaknya beliau. Hadihi wa samtih. Itu para ulama. Dahulu al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, imam ahlu sunnah al-mubajjal, majlis beliau dihadiri ulufun wa'allafah, dihadiri ribuan orang. Yang menulis hadis dari beliau sedikit, paling khamsumiyah, hanya sekitar 5 orang saja ya, khamsumiyah. Selebihnya ribuan orang yang lainnya itu datang hanya untuk mempelajari bimbingan beliau, etika beliau, akhlak beliau, adabnya beliau, sopan santun beliau. Itu mereka kaji. Ini semuanya sekali lagi menggambarkan kepada kita bahwasanya adab di kalangan salafun salih perkara yang sangat-sangat mulia. Mereka sangat-sangat memerlukan yang namanya etika melebihi ilmu. Dan mereka menggabungkan dua-duanya. Berilmu, beretika. Beretika dengan dasar ilmu. Maka seperti inilah seharusnya kita, generasi belakangan ini, yang berkomitmen untuk meneladani salafun salih, maka hendaklah kalian wahai para thullabul ilmi, para pencari ilmu, semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam belajar ilmu agama, dan yang kedua semangat untuk memiliki adab salaf. Memiliki adab akhlak salaf. Ini yang akan membukakan untuk kalian semua pintu-pintu kebaikan. Akhlak mulia kunci semua kebaikan. Akhlak yang tercela pintu semua keburukan. Berkata Al-Tayyib rahimahullah, setelah membawakan hadis tentang keutamaan rifqu, lembut santun dalam segala sesuatu, haya rasa malu dalam segala sesuatu, bahayanya al-fuhsu, kekejian, hal-hal yang rendah, yang hina dalam segala sesuatu. Beliau mengatakan wa asyara bihadaini ila anna al-akhlaq ar-razilah as-sayyi'ah miftahu kulli syarrin bal hiya syarru kulluh. Beliau mengisyaratkan dengan dua perkara ini, bahayanya al-fuhsu, kekejian, kerendahan, kehinaan, keutamaan rasa al-haya, rasa malu dan rasa santun. Beliau mengisyaratkan dengan ini bahwasanya akhlak yang rendah, akhlak yang jelek itu kunci semua keburukan, kunci semua kejelekan. Bahkan akhlak yang rendah, yang jelek itu semua keburukan, semua kejelekan itu ada pada akhlak yang tercela. Wal akhlaqal hasanata miftahu kulli khair bahiyal khairu kulluh. Dan mengisyaratkan bahwasanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu kunci semua kebaikan, bahkan dialah kebaikan seluruhnya. Ikhwanabittin azakumullah, adab salaf luas, meliputi adab di dalam semua aspek kehidupan. Masing-masing kita harus berupaya sekuat tenaga mencontoh adab mereka, meneladani adab mereka dalam semua aspek kehidupan yang ada ini. Sebagaimana kita berpegangan dengan manhaj mereka, manhaj salaf. Namun yang kita inginkan di sini barakallahu fikum adalah bagaimana adab salaf dalam bergaul, dalam berinteraksi. Pada kesempatan sore hari ini, diteruskan nanti pada maghrib insyaallah taala, kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh adab salaf dalam bergaul. Diharapkan barakallahu fikum kita sebagai seorang talibul ilmi mengetahuinya, memahaminya dan menerapkannya, menghiasi dirinya dengan adab salaf. Barakallahu fikum. Yang pertama, As-salaf la yatma'una fi'i ridhan nas. La yatma'una fi'i ridhan nas. Wa yu'athiruna ridallahi ta'ala. Dahulu salafuna salih mereka tidak tamak, mereka tidak mengharapkan ridhonya manusia, mereka lebih mementingkan, lebih mengutamakan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semacam pondasi dalam bergaul. Ketika Anda bergaul, jangan memperhatikan ridhonya orang. Cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, An-nasu ghayatun la tudrak. An-nas ghayatun la tudrak. Yang namanya umat manusia, sebuah ghaya, tujuan yang tidak mungkin dicapai. Maknanya kamu tidak mungkin bisa membuat ridha semua orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin engkau bisa menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Belum melanjutkan, walaisa li ila salamati min sabil. Dan aku tidak punya jalan untuk selamat dari celaan orang. Ini Imam Syafi'i. Pasti kamu punya celah. Pasti kamu punya kekurangan. Pasti ada jalan bagi orang lain untuk mencela kamu. Kamu tidak bakal selamat dari omongannya orang lain. Maka kata beliau, fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Maka wajib atas kamu melakukan yang bermanfaat bagi kamu. Tetapi itu, yang manfaat tentunya dengan bimbingan syariat ya. Kerjakan yang manfaat dengan bimbingan syariat. Tetapi itu, jangan pedulikan omongan orang. Pasti ada pro kontra, suka benci, memuji mencela, itu pasti. Jangan ngurusi orang lain. Kerjakan yang manfaat bagi kamu, tetapi itu selesai. Yang kamu harapkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Malik ibn Dinar rahimahullah menyatakan, kata Malik bin Dinar rahimahullah, "Mundhu araftu an-nas lam afrah bimadhihim wa lam akrah mazammatahum." Semenjak aku kenal orang lain, aku tidak pernah berbahagia dengan pujian mereka. Aku tidak pernah membenci, tidak pernah enggak suka dengan celaan mereka. Biasa sajalah. Yang muji, biasa saja. Yang mencela, jangan digubris. Ditanyakan, wali madaka? Loh, kenapa kau seperti itu? Katanya Malik bin Dinar, hamiduhum mufritta wa zamuhum mufarritta. Yang memuji di antara manusia ini melampaui batas pujiannya, ifrat. Yang mencela di antara mereka keterlaluan dalam mencela. Mufarrit, Hakada. Sehingga jangan sampai engkau terlena dengan pujian orang lain. Jangan sampai engkau tertekan dan bisa ngapa-ngapain dengan celaannya orang lain. Sama saja. Mereka mau mencela, mereka mau memuji, sama saja. Tetap kamu harus di atas jalan yang benar. Mengamalkan yang manfaat bagi kamu, yang kamu cari ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Hanabitina azakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari itu alami. Pasti ada yang suka sama kamu, ada yang gak suka sama kamu. Maka hendaklah engkau bersama-sama dengan orang yang senantiasa mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau bergabung bersama dengan ahlu ta'ah. Bersama dengan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan, ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghid. Ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghid. Tidak ada seorang pun melainkan pasti ada yang suka sama dia dan yang enggak suka sama dia, benci sama dia. Fa in kana la budda min dzalik. Kalau ternyata memang harus seperti itu kenyataannya, falyakunil mar'u ma ahli ta'atillah. Maka hendaklah seseorang itu selalu bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu jangan gubris. Siapa yang suka sama kamu, siapa yang benci kamu. Yang penting kamu berada di barisan ahlu ta'ah. Yang penting kau berada bersama-sama dengan ahlu sunnah, ahlu taqwa, ahlu salah. Bersama dengan orang baik. Selesai. Orang suka, nak suka, benci, gak benci itu ala kaifuh. Dia punya hak. Kita manusia biasa, ada kelebihan, ada kekurangan. Yang penting bagi masing-masing kita adalah ridhonya Allah Azza wa Jal. Kita bersama dengan ahlu ta'ah, ahlu salah, ahlu taqwa, ahlu sunnah. Yang memiliki manhaj yang sahih dan akidah yang benar. Barakallahu fikum. Dengan cara seperti itu kita akan selamat. Barakallahu fikum. Yang menyanjung, biasa saja. Yang menjatuhkan, biasa saja. Jangan digubris, barakallahu fikum. Naam. Wallahul musta'an. Ini yang pertama yang disebutkan pada kesempatan kali ini dahulukan. Supaya dalam bergaul yang kita harapkan itu ridhonya Allah. Dalam bergaul yang kita cari pahala dari Allah. Dalam bergaul yang kita harapkan selalu bersama dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlu ta'ah, ahlu salah, ahlu taqwa, ahlu sunnah. Jadilah orang yang sama, tetap sebagaimana biasa, walaupun ada yang menyanjung, ada yang mencela. Jangan pedulikan celaan orang, sanjungan orang. Tetap di atas koridor, menggapai ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah, pada maghrib nanti kita akan teruskan penyebutan beberapa adab ustalaf barakallahu fikum dalam bergaul dan memang panjang ya ikhwan, dan insyaallah diteruskan khusus untuk saya pribadi maghrib nanti selesai, nanti akan kita selingi dalam jarasan kita pada Selasa malam, Rabu malam, Ustaz Bukhari dan juga Jami' Sahih disertakan satu adab. Satu adab, satu adab, satu adab. Supaya lebih banyak adab-adab yang bisa kita pahami dan ketahui dari kalangan salaf. Dan bisa melakukannya. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan bersambung. Paling tidak sampai Ramadan nanti. Barakallahu fikum. Ya kan sepekan sekali. Nah, sepekan-sepekan satu. Neruskannya sekarang ini. Sehingga diingatkan selalu dengan adab salaf. Anda salafi, fata ta'adab biadabi salafika salih. Engkau seorang santri salafi dalam engkau beradab dengan adab salafun salih, engkau akan meraih keberkahan insyaallah tabaraka wa taala. Nakfi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.